mempelajari sebagian urusan agama kita, di mana kita masih dalam pembahasan mengenai kitab Fiqhul Muyassar. Setelah selesai dari pembahasan sujud, yang ditutup dengan pembahasan sujud syukur, yakni sujud yang dilakukan sebagai bentuk syukur dikarenakan mendapatkan nikmat yang besar, yang mana syukur hakikatnya dan orang yang melakukan syukur secara hakiki adalah mereka yang menjadikan nikmat yang Allah berikan padanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Syukur yang hakiki dan sebenar-benar bersyukur kepada Allah adalah mereka yang menjadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-123. Setelah Allah menyebutkan kenikmatan kemenangan perang Badr, maka Allah Ta'ala mengatakan, Fattakullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian tergolong orang-orang yang bersyukur. Dan yang namanya takwa adalah melakukan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Untuk kita mengetahui mana perintah dan mana larangan adalah harus dengan dasar ilmu agama. Oleh karena itu barakallahu fikum, orang yang akan takwanya benar dikala dibangun di atas ilmu. Di malam hari ini, setelah pembahasan sujud syukur selesai, kita masuk pada pembahasan solatul jamaah. Solat berjamaah. Di mana telah lewat pembahasan mengenai solat merupakan imaduddin, tiang agama. Di mana solat tersebut merupakan barometer, standar ukuran amal kebaikan lahiriah, yakni standar kebaikan amalan lahiriah, amalan yang nampak. Adapun amalan batin, yakni ukurannya adalah ikhlas atau tidak ikhlas, tauhid, akidah keimanan. Amalan lahiriah diukur dengan sholat terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu sholah, fa in hasunat hasuna sa'iru amalih, wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amalan lahiriah hamba-hamba ini adalah as-salatu, yakni salatnya. In hasunat, apabila salatnya bagus, hasuna sa'iru amalih, akan bagus pula seluruh amalannya. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak jelek, fasadat sa'iru amalihi, dianggap rusaklah seluruh amalannya, amalan lahiriah. Dan yang lebih penting daripada sholat, amalan lahiriah, adalah tauhid. Sebab seorang yang sholat tanpa didasari tauhid tidak akan membuahkan keikhlasan. Dan tanpa keikhlasan, sholat tidak akan diterima. Barakallahu fikum. Dan kita masuk pembahasan sholatul jamaah. Maka beliau menyatakan, wa fihi masail, dalam pembahasan ini ada beberapa substansi pembahasan, pokok bahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan pertama, Fadlu salatil jamaah wa hukmuha. Mengenai keutamaan salat jamaah dan hukumnya. Kenapa di sini dibahas mengenai keutamaan salat berjamaah? Dikarenakan salah satu motivator pendorong untuk seorang mau melakukan amalan adalah dengan mengetahui keutamaan amalan. Sebagaimana dinyatakan, man lam ya'rif fadla syai saqula alaihi syai. Orang yang tidak mengetahui keutamaan suatu amalan, maka akan berat baginya untuk melakukan amalan tersebut. Orang tidak mengetahui keutamaan belajar ilmu agama. Kira-kira berat, mboten? Berat. Namun karena dia tahu keutamaannya, sing jenenge wong ngaji, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, diampuni dosa-dosanya. Datangnya, duduknya, mendengarkan dengan seksama, dengan niatan ikhlas mencari kebenaran, diampuni dosa-dosanya. Didoakan malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ringan. Di mana belajar ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah termasuk jihad fisabilillah. Oh, bahkan lebih afdol kata Imam Ahmad daripada berperang. Sebelum itu wajib ain. Nah, oh, berata kaya ngapa? Dilakoni jadinya. Ternyata belajar ilmu agama keutamaan diantaranya adalah barakallahu fikum. Orang tersebut akan diliputi rahmat Allah. Orang tersebut akan diberi ketenangan jiwa. Orang tersebut akan disebutkan dan dipuji-puji oleh Allah di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Keutamaan yang sangat banyak. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah ratusan keutamaan. 100 lebih. Belajar ilmu agama. Kalau kita membaca ini, aduh Masya Allah ya, enggane waktunya nyonggo belajar terus rasanya. Kalau barakallahu fikum, ini kalau kita membaca kitab Miftah dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan, yaitu ilmu. Paham? Ini barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani waqullah. Sehingga di sini keutamaan sholat jamaah. Namun di sana barakallahu fikum, kalau kita berbicara keutamaan suatu amalan, itu harus berdasar, yaitu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Karena di sana ada buku diberi judul Fadailul A'mal, yang biasanya dipegang oleh mereka orang-orang yang senang berkeliling, menyerukan di masjid-masjid sholat jamaah, itu kitab tersebut banyak riwayat-riwayat yang dhaifah. Riwayat-riwayat yang lemah. Tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Bahkan seyogianya kitab semacam itu tidak dibaca. Namun kembalilah kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab kaum muslimin Riyadhus Salihin, yang di sana penuh fadail-fadail. Nah itu jelas. Nah, lebih-lebih kalau dipahami, dijelaskan oleh penjelasan ulama yang mengacu pada pemahaman para sahabat dan salaful ummah. Ini barakallahu fikum. Maka di sini bagaimana dijelaskan oleh mereka para ulama? Qala fadluha, keutamaannya, salatul jama'ati fil masajid sya'iratun azimatun min sya'airil Islam. Salat berjamaah di masjid-masjid ini syairatun merupakan salah satu syiar yang sangat agung. Dari syiar-syiar Islam yang ada. Di antara syiar menyebarkan Islam, seorang mau sholat berjamaah di masjid. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, ma fasadatkumul yahudu illa antakulu amin. Kapan itu? Kapan dilakukan? Amin. Sholat jamaah. Serempak makmum mengatakan amin. Tidaklah ada yang menjadikan orang Yahudi semakin benci dan dengki kepada muslimin kecuali ketika mereka kompak amin di masjid, taat kepada Allah. Sehingga merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam yang agung. Karena membuat ighadah, gentar dan juga bencinya musuh-musuh agama. Ya. Barakallahu fikum. Wattafaqal muslimuna ala anna ada'is salat salawatil khams fil masajid min a'dhami ta'at. Dan kaum muslimin telah bersepakat atas sesungguhnya melaksanakan sholat lima waktu di masjid-masjid, yakni dengan berjamaah. Min a'dhami ta'at, termasuk di antara ketaatan yang paling agung. Paham? Di antara ketaatan yang paling agung, melaksanakan sholat lima waktu berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdhalus sholatu fi buyut fi baitikum illal maktubah. Seutama-utama sholat itu dilakukan di rumah kecuali sholat wajib. Seutama-utama sholat itu dilakukan di rumah kecuali sholat wajib. Sehingga para ulama di sana terjadi, na'am barakallahu fikum, perselisihan pendapat. Bolehkah atau seorang sholat di rumah? Na'am. Bagaimana menegakkan sholat berjamaah di rumah? Maka terjadi barakallahu fikum perselisihan di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Sebagian mengatakan di sana, yakni barakallahu fikum, apakah boleh menegakkan sholat berjamaah di rumah? Para ulama itu berbeda pendapat. Enam. Sebagian menyatakan tidak boleh karena ini menghilangkan syiar Islam, kecuali kaum wanita. Karena kaum wanita yang afdol sholatnya di rumah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga mereka berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya la sholata lijaril masjid illa fil masjid. La sholata, tidak ada sholat bagi orang yang menjadi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Barakallahu fikum. Maka di sini sebagian menyatakan kalau begitu sholatnya harus di masjid. Naam. Namun barakallahu fikum, pendapat ini disanggah. Kenapa barakallahu fikum? Dikarenakan hadis ini lemah. Hadisnya lemah. Hanya saja sholat berjamaah di masjid afdol dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi yang tidak mendapatkan uzur. Nah, hukumnya wajib. Hadis la salata li jaril masjid illa fil masjid fa huwa hadisun dhaif la yasbut. Yaitu hadis yang dhaif. Dikeluarkan oleh al-Imam Ad-Daruqutni, Al-Hakim dan Baihaqi, namun di dalam sanad hadis ini di dalamnya rawi yang meriwayatkan yang menyampaikan urutan hadis ini ada seorang bernama Sulaiman bin Dawud Al-Yamami. Sulaiman bin Dawud Al-Yamami. Wa huwa dha'ifun jidda. Rawi yang dihukumi dha'ifun jidda. Ini parah. Dha'ifnya apa? Parah. Sehingga barakallahu fikum di sini para ulama menyatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib, namun tidak menjadikan orang yang di rumah itu sholatnya batal. Difahami di sini? Namun dia berdosa. Loh, ada amalan itu sudah pernah kita sampaikan. Amalan itu ada yang sah dan sempurna. Ada yang amalan sah namun berdosa. Ada amalan yang tidak sah sama sekali. Amalan yang sah dan sempurna yang dipenuhi syarat rukunnya dilakukan dengan ikhlas dan mutaba'ah. Amalan yang sah namun berdosa, yakni amalan yang dilakukan memenuhi syarat rukun namun dibarengi dengan hal yang dilarang. Seperti misalnya seorang sholat namun ke masjidnya sandalnya mencuri. Dosa enggak? Sholatnya sah namun dia berdosa karena ke masjid mencuri sandal. Atau sholatnya topi yang dia pakai itu hasil curian. Sah enggak? Sholatnya sah. Namun, ini. Kenapa? Waduh, wong punya saya jelek supaya gagah lah. Misalnya. Lah ini sholatnya sah namun berdosa. Atau dibahas oleh para ulama. Seperti misal mereka yang memandang wujubul mahramiyati lil mar'ati fis safar. Lil haji au ghairiha. Yaitu wajibnya wanita diiringi, dibarengi mahram dalam safarnya. Baik haji ataupun yang lainnya. Kalau maksa, hajinya sah. Namun berdosa. Karena dia melakukan hal yang dilarang. Nah ini tadi. Barakallahu fikum. Nah sekarang, kembali kepada matan. Qala minha nam. Waqat syara'allahu lihadil ummah al-ijtima' fi awqatin ma'lumah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan syariat bagi umat ini untuk mereka berkumpul di waktu-waktu yang telah diketahui. Di antaranya salawatul khams, salat lima waktu. Allah tetapkan adanya syariat nida azan. Ini untuk memanggil orang salat. Salatul Jum'ah juga salat Jum'at. Salatul Aidaini, salat Aid Idul Fitri ataupun Idul Adha. Namun tidak ada seruan. Salatul Kusuf, salat ketika terjadi gerhana matahari ataupun bulan. Ini semua waktu-waktu yang diketahui untuk kita berkumpul melakukan salat. Wa adhamul ijtima'ati wa ahammiha al-ijtima'u bil-arafah. Dan seagung-agung bersatu berkumpulnya kaum muslimin. Dan yang paling penting yakni adalah dikala mereka wukuf berkumpul di Arafah. Yaitu yang kemarin dilakukan jamaatul hujjaj pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini seafdol-afdol istilah sekarang pertemuan. Ini sudah pertemuan yang disyariatkan. Adanya ijtima' bersatu, berkumpul di suatu tempat untuk wukuf di Arafah. Itu yang paling afdol. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu du'a du'a yaumi Arafah. Wa afdalu ma akulu ana wan nabiyyun La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seutama-utama doa adalah doa di hari Arafah. Yani ketika wukuf. Dan seafdol-afdol yang aku ucapkan dalam doa dan para nabi ucapkan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu merupakan doa. Merupakan doa. Barakallahu fikum. Sehingga lihatlah Nabi Yunus alaihi salam ketika terkena musibah dimakan hut, dimakan ikan hiu. Bagaimana doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diberi kecuali engkau ya Allah. La ilaha illallah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Subhanallah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang merugi. Orang yang zalim. Mendzalimi diri sendiri. Maka kata Rasulullah, da'watu dzinun, doanya dzinun, yakni Nabi Yunus. Lakopnya dzinun, dzunun. Nah, ini demikian. Beliau ketika dimakan hut adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lah ini juga jadi doa orang yang sedang mengalami kesusahan. Barakallahu fikum. Lah ini seafdal-afdal doa, doa hari Arafah. Alladhi yushiru ila wihdatil ummatil islamiyah fi aqaidiha wa ibadatiha wa sya'airi diniha. 6. Yang mana telah ditunjukkan pada hari Arafah tersebut pada persatuan umat Islam. Mereka berkumpul jadi satu dari segala penjuru negeri. Haji. Nah, kalau wukufnya tidak di Arafah, tidak sah. Sejengkal dari batas Arafah, keluar dari batas Arafah, tidak sah hajinya. Nah, sehingga harus di area Arafah yang itu terbatas. Nah ini semua orang yang haji harus masuk ke situ. Lah kalau tidak masuk, tidak sah hajinya. Lah ini, itulah sebesar-besar yakni perkumpulan berkumpulnya kaum muslimin dan yang paling afdol. 6. Karena menunjukkan di sana mereka akidahnya satu, datang bersama-sama mau mengakui dosa-dosanya, meminta ampunan kepada Allah, berdoa kepada Allah, sama-sama tujuannya supaya hajinya sah. Ya to, ngimboten. Lah kula lah bebeh maring Arafah, misalnya nggih. Ya monggo, tidak mengapa, tamun siap resiko hajinya tidak sah. Ya. Nah, berarti oh sudahlah, kita satu jadi tujuan. Satu, barakallahu fikum. A'dhamul ijtima'at, seagung-agung ijtima'. Wa syuri'at li hadhil ijtima'atil 'azimah fil Islam li ajli masalihil muslimin. Dan Allah mensyariatkan adanya perkumpulan, yakni persatuan-persatuan berkumpulnya muslimin yang agung ini dari sholat berjamaah, sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat Id, sholat Kusuf, ataupun juga dikala mereka kumpul di Arafah, ini semuanya li ajli masalihil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin itu tersendiri. Fafiha tawasul bainahum, di mana diraih dengan berkumpul tadi pada syiar-syiar tadi akan teraih hubungan baik di antara mereka. Weruh, oh fulan sehat keton wing masjid, ya. Oh fulan waras keton maring masjid. Yang sakit lo jadi tahu jenengan kok ketinggal lemes kain nopo. Nah lihatlah. Iya atau tidak? Iya kelihatan. Maslahat muslimin. Terus juga ternyata maslahat muslimin yakni melembutkan hati-hati mereka. Naam. Sama-sama sholat. Naam barakallahu fikum. Wa tafaqqudu ba'dihim ahwala ba'd, yang mana akan merasa kehilangan sebagian mereka terhadap keadaan sebagian yang lain dikala tidak datang jamaah. Niki mboten ketinggal teng pundi nggih. Rasulullah pernah bertanya, kemana ini imro'atus sauda, wanita yang biasa menyapu masjid, sahabiyah, ternyata sudah meninggal. Kapan? Tadi malam. Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Padahal tadi malam meninggalnya. Rasul merasa kehilangan sudah. Nah ini barakallahu fikum, demikianlah pula ini. Namun kalau ke masjidnya jarang-jarang, ya kalau sakit pun tidak di, ya tidak kelangan. Namun coba ke masjid terus rutin. Kok niki mboten ketinggal sih teng pundi? Oh tindakan. Lagi ke masjid terus. Kok mboten ketinggal teng pundi? Oh segera teng griya. Minimalnya didoakanlah moga-moga cepat. Kenapa mboten? Didoakan. Orang yang sholat mendoakan. Ini barakallahu fikum. Wa ghairu dzalika mimma yahummul ummah al-islamiyah. Dan selain daripada itu, dari apa-apa yang menjadi urgensi umat Islam ini, al-ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha, yang mereka walaupun berbeda-beda syu'ub, yakni barakallahu fikum, yakni syu'ub, yakni warga negaraan mereka ataupun qabailiha, suku-suku mereka. Salat berjamaah, taruhlah sekup yang besar, sekup yang kecil. Di kali gondang ini ada orang RT sekian, ada desa ini. Oh ya, kumpul jadi satu. Lebih besar lagi kabupaten, lebih besar lagi negara, sukunya sudah berbeda-beda. Lebih besar lagi Masjidil Haram. Ya, sholat lima waktu. Oh iya, orangnya sudah dari berbagai negara, berbagai suku, berbagai warna kulit, berbagai bahasa, berbagai apa budaya. Namun orang yang mau daerahnya ini, adatnya ini, ketika itu perintah Allah dan syiarnya, mereka tunduk menjadi satu, meninggalkan adat budaya mereka. Karena agama itu syariatnya Allah. Tidak mempertahankan budayanya, tidak mempertahankan adatnya. Nah, oh kalau saya orang Jawa, adatnya sholat, ya sholat sudah. Nah, tidak barakallahu fikum mereka mempertahankan. Lah itulah yang benar. Agama itu kalau diikuti menyatukan umat. Barakallahu fikum. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimanukullah. Wa ghairu dhalika, nah demikian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min dzakarin wa unsa, dari pasangan laki-laki dan wanita. Berarti ini yang diridhoi Allah, seorang berpasangan hidup ya laki-laki dengan wanita. Adapun laki-laki kok sama laki-laki, ini laknat, dosa besar. Atau wanita dengan wanita juga laknat, dosa besar. Itu yang menyebabkan adanya musibah yang Allah perjalankan di alam. Sebagaimana Allah datangkan kepada kaumnya Nabi Lut. Ketika diutus kepada mereka Nabi Lut menyerukan untuk bertauhid, tunduk kepada perintah Allah. Namun mereka malah memilih pasangan hidup sejenis. Akhirnya Allah turunkan hujan. Fa'amtorna alaihim matara, maka kami pun turunkan hujan yang sangat lebat. Wasa'a matarul mundarin, jadilah hujan tersebut membawa petaka bagi mereka, memberikan peringatan, mati tenggelam. Sehingga di sini adanya banjir bandang, adanya tsunami sebagainya, itu sebab pokoknya dosa-dosa manusia. Nah, dan yang paling menahan adanya azab adalah orang-orang yang bertakwa. Keberadaan ahlu tauhid, keberadaan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itu menjadikan Allah menahan azab yang akan ditimpakan kepada orang yang rusak. Sebagaimana Allah nyatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka dalam keadaan engkau wahai Nabi dan para sahabat serta orang yang bertakwa ada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun dan Allah tidak akan mengadab mereka dalam keadaan mereka orang yang bertakwa masih terus beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Sehingga dari sini kita bersyukur dikala sebuah negeri ada dakwah tauhid. Kita bersyukur ketika sebuah negeri ada di sana dakwah yang menyeru manusia kembali kepada tuntunan yang hak. Menyeru kepada ketakwaan. Tidak menyeru kepada dunia. Tidak menyeru kepada kepentingan-kepentingan pribadi. Itu bukan ketakwaan. Walaupun dikemas dalam seruan-seruan agama. Ini bersyukur. Ini yang menyebabkan kita selamat. Dan Allah menahan hukuman yang Allah timpakan kepada orang yang berdosa. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Waja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Waqabaila, dan bersuku-suku. Dalam rangka apa? Lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Bukan saling menghina. Yang hidungnya mancung, kenal yang pesek. Bukan terus menghina. Walhamdulillah kita pesek. Ya. Coba kalau mancung mungkin sombong. Ya. Yang mancung, walhamdulillah kita mancung. Coba kalau pesek mungkin kurang bagus. Nah. Ya apa tidak? Oh ternyata ada kelas. Supaya saling mengenal. Mengenal apa? Oh ternyata hidup ini bukan sesuai dengan kehendak kita. Namun Allah yang mengatur. Saling mengenal kita. Nah, supaya tidak sombong seperti itu. Barakallahu fikum. Maka Allah katakan hakikat yang baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Bukan yang paling mancung, yang paling putih, yang paling gagah, tidak. Kata Rasulullah SAW mengatakan, La yandurullahu ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat patokan baik, patokan pahalanya besar, patokan yang akan dicintai Allah. Itu kepada rupa dan bentuk tubuh. Tidak. Oh berarti kalau gagah. Kalau mentereng. Oh ini Allah senang. Ya. Tidak. Bukan itu. Nah. Namun yang Allah lihat adalah. Kulubikum wa amalikum. Hati kalian ikhlas atau tidak. Jujur atau tidak. Kemudian amalan kalian di atas tuntunan atau tidak. Lah ini yang dilihat, lah itulah hakikat takwa. La ilaha illallah melahirkan ikhlas dan kejujuran. Muhammad Rasulullah melahirkan kita mengikuti tuntunan beliau. Ini barakallahu fikum, ini orang yang bertakwa. Waqad hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alaiha, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan, mendorong umat ini untuk melakukan sholat berjamaah. Wa bayyana fadlaha wa 'azima ajriha, dan Rasul telah menjelaskan keutamaannya dan besarnya pahalanya. Apa itu pahalanya? Beliau mengatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi, yakni al-fardhi bi 27 darajah. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim beliau menyatakan sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian 27 derajat. Lebih afdol. Sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian 27 derajat. walaupun sama-sama di masjid. Di masjid lah, sholat sendirian lah. Kalau ada jamaah, kenapa tidak mau ikut? Nah, ini yang benar. Ikuti sholat jamaah. Ini barakallahu fikum. Termasuk di masjid. Kalau di situ ditetapkan adanya imam yang rutinitas, tidak boleh ditegakkan dalam satu waktu dua jamaah sholat. Nah, jadi kalau ada sholat jamaah, ya sudah tinggal masuk saja ikut sholat. Lah tapi imamnya salah-salah. Kalau imam itu salah, dosanya ditanggung imam. Makmum mendapatkan pahala taat kepada imam dalam hal yang baik, dan dia mendapatkan pahala jamaah. Kalau imamnya benar, dia mendapatkan pahala, juga mendapatkan nilai jamaah. Jamaah juga mendapatkan pahala. Hah? Lah tapi beda ya. Lah selama imamnya itu imam yang sah, kalau sholat sendirian sah, berarti sah menjadi imam. Berarti boleh kita berjamaah di belakangnya. Nah, berbeda kalau imamnya yang sudah tidak sah sholatnya. Seperti misalnya, seorang musyrik. Orang musyrik sholat tidak diterima oleh Allah. Nah, berarti kalau kita sholat di belakangnya, ya jangan. Nah, jangan. Kenapa? Karena dia sholat sendirian juga tidak sah. Bagaimana kalau mengimami sholat? Nah ini barakallahu fikum. Namun kita tidak dibebani. Kalau mau sholat itu imamnya musyrik tidak ya? Tidak dibebani, nanya dulu. Ini namanya membuat kekacauan. Membuat kekacauan. Oh itu imamnya musyrik enggak ya? Nah tidak. Pokoknya sudah. Ya. Kita sholat. Nah, itu di belakangnya. Nah barakallahu fikum. Salatul jamaah ini tadi. Rasul mengatakan salatul rajuli fil jamaati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Salatnya seorang berjamaah, maksudnya di masjid. Beliau mengatakan salatul jamaah, salatul rajuli fil jamaah, salatnya seorang di dalam berjamaah ini dilipat gandakan atas salatnya, ingat, atas sholatnya di rumahnya dan di pasarnya. 25 derajat. Berarti hadis ini menunjukkan sholat jamaah dilakukan di mana? Di masjid. Bukan di rumah. Karena Rasul mengatakan lebih utama dari sholatnya di rumah. Nah, dan juga di pasarnya 25 kali lipat. Kok bisa? Wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudhu'a. Yang demikian itu dikarenakan apabila dia berwudu dan menyempurnakan wudunya. Naam, di rumah. Tsumma kharaja ilal masjid, kemudian keluar menuju masjid. La yukhriju illa shalat, tidaklah keluar melainkan dalam rangka untuk salat. Maka lam yakhthu khutwah, tidaklah melangkah dengan satu langkah pun. Illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali akan diangkat dengan langkah tadi derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan langkah satunya menghapus dosa-dosanya. Subhanallah. Berarti semakin jauh dari masjid melangkahnya, semakin banyak dosa-dosa yang dia hapus, semakin diangkat tinggi derajatnya. Ya. Lah bebah kuan wadah nggih. Kesel. Nah, wajar enggak? Manusiawi. Sehingga dahulu Bani Salimah di Madinah itu jaraknya jauh dari Masjid Nabawi. Itu kepengin sholat terus bersama Nabi. Namun capek. Sekitar mungkin 3 kiloan. Capek ya. 3 kilo melampah. Aduh teklik, teklik. Aduh. Mendengar ternyata ada berita di samping Masjid Nabawi ada tanah yang mau dijual. Lihatlah para sahabat, kenapa mereka memiliki iman yang paling sempurna. Wah, kalau kita bagaimana? Kebenaranlah tak tuku karena mampu supaya bisa sholat jamaah dekat. Kan itu ya tujuannya ya. Walaupun kenyataannya ya kadang sholatnya tetap di rumah. Ini kalau kita, karena lemahnya iman. Sahabat, demikian. Oh, berita demikian. Walaupun ini sekilas baik menurut mereka, namun meminta petunjuk kepada Nabi, adab. Bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya, wahai Nabi, bagaimana kalau kami pindah? Kira-kira Nabi bagaimana? Tujuannya supaya bisa terus sholat di belakang Anda, wahai Nabi. Nabi mengatakan, ya bani Salimata, diyarukum, atharukum tuktabun. Wahai bani Salimah, tetap saja kamu di sana. Karena langkah kakimu itu ditulis pahala. Lah inilah sebab turunnya ayat dalam surat Yasin, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa inna kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami catat dalam buku yang jelas, yaitu amalan-amalan kita. Masya Allah nih. Ternyata Bani Salimah niki nurut karena ini petunjuk Nabi. Dan Allah jadikan masjid mereka masjid yang mubarakah. Sebagian riwayat menyatakan turun di situ peralihan kiblat. Turun di situ peralihan kiblat. Oh, turun peralihan kiblat. Nabi sholat menghadap utara ke Baitul Maqdis, dihina terus oleh Yahudi. Kalian mencerca agama Yahudi, tapi kenapa kiblatnya orang Yahudi? Ya. Maka terus mohon kepada Allah menengadah ke langit. Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah 142 setelahnya ke sini. Maka Nabi akhirnya diijabai. Maka kami perintahkan kau sekarang berpaling ke kiblatnya Nabi Ibrahim ke arah selatan, ke arah Mekah. Muter. Nah ini. Nah, sehingga di sana ada masjid yang dikenal Masjid Kiblatain. Dua kiblat. Nah, sekarang enggak sah sholat ngadep. Kalau kita ngetan ngulun enggak sah. Nah, tetap menghadap kiblat. Nah, ini barakallahu fikum. Lah di sini Nabi menyatakan kalau dia berwudu dari rumahnya kemudian keluar menuju masjid tidaklah keluar kecuali untuk sholat, melainkan satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Fa in shalla, kalau dia kasik datangnya, apabila dia sholat mungkin tahiyatul masjid, mungkin sholat qobliyah, maka lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, terus malaikat sholawat mendoakan dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allah ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni orang ini, rahmatilah orang ini, ya Allah ampuni orang ini, rahmatilah orang ini, didoakan malaikat. Madama fis sholat, selama dia masih dalam sholat. Maksudnya madama lam yuhdis, dalam riwayat malam yuhdis, sebelum batal. Duduk nunggulah tesis sejam adzan malih mboten napa-napa kula jeng teng masjid. Sekedar duduk saja sudah didoakan malaikat. Bagaimana kalau di sana untuk membaca Al-Qur'an? Bagaimana di sana kalau untuk talabul ilmi seperti ini lebih utama lagi? Nah, lebih utama lagi. Sehingga Masya Allah ternyata kebaikan yang sangat banyak. Sehingga merugi orang yang hidupnya tidak pernah mengenal agama. Merugi orang yang hidupnya tidak pernah mengenal kebaikan agama. Ini karena apa? Akan dijauhkan dari kebaikan. Taruhlah sekarang kita. Bar maghrib tekan isya. Masya Allah nggih, pun batal dereng. Masya Allah dari sholat sunnah datang. Didoakan malaikat. Terus sholat maghrib masih di sini, didoakan malaikat, tambah untuk ngaji dikerumuni malaikat, ditumpuk puji-puji oleh Allah, tambah nanti sholat isya, kok belum batal, masya Allah ya, ini demikian. Resepnya apa ya supaya tidak batal ya? Resepnya yaitu taufik dari Allah. Ya. Wah saya mau minum jahe lah supaya anget, nah, tidak ya. Ya sudah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadangkala kalau batal ya wajar manusia. Kalau tidak batal ya nikmat alhamdulillah. Dan demikian. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mengenai keutamaan salat berjamaah. Ini tentang hukumnya bagaimana insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang.